ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, Wawan hari ini gak bisa masuk, Hafid hari ini gak bisa masuk. Nah, qala wa huwa al-ismul al-marfu fa'ilu dahi. Sekarang kita masuk ke babul al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul. Sebenarnya yang diambil, kenapa mesti maf'ul? Memangnya mesti maf'ul semua yang menggantikan posisi fa'il? Ini mimbabi aglabiyah aja, karena umumnya, karena nanti akan diterangkan oleh beliau bahwa tidak semua yang menggantikan posisi fa'il menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul. Bisa jar majrur, bisa dharob, bisa masdar. Ya, nah ini diterangkan secara detail oleh Ibnu Aqil di Syarah Alfiyah, di sini juga diterangkan. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Tuh lihat dari judulnya aja kita sudah belajar menggunakan kaidah ini. Lam yusamma fi'il yang bina lil majhul, fa'iluhu naibul fa'il. Fa'il yang tidak disebutkan, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwa al-ismu al-marfu alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Nah ini ya, mafhum ya. Isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa uqima huwa muqamahu. Akhirnya dia si maf'ul ini ditempatkan pada tempatnya si fa'il. Ingat ya, jangan maqam, muqam. Dia isim makan dari aqama yuqim. Kalau maqam isim makan dari qama yaqum. Ya. Fasara marfu'an, maka dia menjadi marfu' ba'daan kana mansuban, setelah sebelumnya dia mansub maf'ul bih. Wa umdatan, nah dia jadi umdah induk kalimat ba'daan kana fadlatan, setelah sebelumnya cuman fadlah. Wala yajuzu hadfuhu, maka dia enggak boleh dihapus. Ya. Wala taqdimuhu ala fi'li, dan tidak boleh ditakdim. Kemarin kan boleh maf'ul didahulukan dari fi'il. Nah, kalau dia udah jadi naibul fa'il enggak boleh. Enggak boleh dihapus. Wa yajibu ta'dhisul fi'li in kana muannasan. Nah, jika dia muannas, fi'ilnya wajib juga diberikan ta'nis. Contoh duribat hindun, mungkin awalnya daraba zaidun hindan. Fa'ilnya dihapus, ya maka fa'ilnya, fi'ilnya tersebut menjadi hak dia. Maka duribat idza zulzilatil ardu. Nah, ini al-ardu. Nah, ini berarti muannas majazi. Nah, seandainya ini bukan Quran, boleh aja ya. Idza zulzila. Baik. Wa yajibu alla yalhaqa al-fi'la alamatu at-tasniyatin aw jam'in in kana musannan aw majmu'an. Ini sama kayak kaidah fa'il. Fi'ilnya wajib yuwahad, yaitu tidak boleh disertai oleh tanda ta'nis pada fi'il atau jama' jika fa'ilnya, naibul fa'ilnya memang musanna atau majmu'. Contoh duriba zaidan, ya, duriba az-zaidun. Nah ini tetap duriba, jangan duriba atau duribu. Wa yusamma aidan naiba anil naibul fa'il. Wa hadhihi al-ibaratu, ibarah ini naibul fa'il, ini Ibn Malik. Ini ibarah dari Ibn Malik. Naam. Ya, ahsan wa akhsar. Ini lebih bagus dan lebih ringkas daripada babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Daripada maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Kelamaan. Kelamaan nyebutnya. Ayo kita baca langsung. Dibaca. Arga-arga dibaca. Wa yusamma aidan wa arrafahu. Arrafa al-musannifu bi qawlihi ana. Dari bahasa Inggris, amiru fihi ar-rafu ar-rafu al-tifu aw ma bihi ta'miru tasmi al-maqtuli wa nahwi. Nah. Barakallahu fikum. Paham sini ya? Bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu, hadha huwa an-naw' ats-tsani. Ini bab yang kedua, jenis yang kedua dari marfu'at. Setelah fa'il ada juga naibul fa'il. Dinamakan juga naibul fa'il. Kama sayati, sebagaimana akan datang nanti penjelasan lebih rincinya. Nah, wa 'arrafahu al-musannifu biqaulihi, dan musannif mendefinisikannya dengan perkataan beliau al-ismul al-marfu' ila akhir. Perkataan beliau al-ism, maka kharaja bihi al-fi'lu. Enggak termasuk di sini fi'il. Maka fi'il tidak termasuk di sini. Ya. Wa yusamma'in, mana lagi? Wal harfu wal jumlatu. Fi'il, huruf, jumlah. Enggak termasuk. Wa huwa yashmalu shariha wal mu'awwala bis-sharih. Dan dia mencakup isim sharih, yaitu zahiran atau mutmarad. Dan mu'awwal bis-sharih. Maka yang awal, yang sharih, lihat yang zahir, duriba Zaidun. Lihat yang mudmar, wa ma ukrima illa ana. Mudmar. Ya, ini yang munfasil. Mustatir juga bisa, misalkan. Ya, duriba fil fasli. Berarti duriba fil fasli. Dia dipukul di kelas, begitu misalkan. Wasani yang mudmar, yang muawwal. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Perhatikan, ai istama'u nafarin minal jin. Dia mu'awwal. Ya, karena anna, ya, perhatikan anna. Ini harfu nasbin wa taukidin. Ya. Dia harfu nasbin wa taukidin, ya, wa masdarin. Maka dia mentakwilkan fi'il atau jumlah yang masuk setelahnya. Annahu istama', istama yastami'u istima'an. Maka qul uhiya, katakanlah diwahyukan kepadaku. Mana naibul fa'ilnya? Diwahyukan kepadaku istima'u nafari minal jin. Pendengaran sekelompok orang, sekelompok orang, orang jin, sekelompok jin. Nah, gitu ya. Sekelompok orang. Orang jin kok. Nah, siapa bisa bikin contoh jumlah dalam bentuk muawwal bisharih? Nah, naibul fa'il. Coba, siapa yang bisa? Dimas, bikin contoh, ayo. Boleh dari hadis, dari ayat, boleh ucapan antum sendiri. Ayo. Wah, susah. Mana susah? Gampang kok. Cie. Sorry, dari bahasa Indon ya. Mau orang mau awal lebih sore. Ketiba ashabul ukhdud itu. Sorry, yang ini mau awal lebih sore. Gampang. Panji. Apa tahdzik? Mana orang belum ngomong kok apa tahdzik? Enggak tahu saya. Yusma'u annahu yaqra'u. Boleh. Yusma'u qira'atul Quran. Boleh, enggak apa-apa. Enggak pakai tak muannas di fi'il mudhari'nya karena qira'ah muannas majazi. Yusma'u qira'atul Quran. Ahsanta. Kayak gitu gampang. Ya. Nah, kemudian wa qawluhu al marfu' lafdan wa taqdiran. Nah, ini baik secara lafaz atau takdiri atau mahalan. Oh, berarti takdiran sama mahalan itu beda. Ya. Kalau mahalan itu semisal dia jumlah, ya. Kalau takdiran itu yang dia takdiri, muqaddarah. Kalau mahalan itu misalkan ja'a Zaidun wa huwa qa'imun. Nah, wahuwa qa'imun. Wahunya kan wahu haliyah ya. huwa qaimun jumlah, jumlah fi mahali nasbin hal. Nah, itu baru ya, ja'al qadi, qadi baru ni takdiran, marfu'nya takdiran. Ya, marfu' fa'ilun wa lam tarafihi dhammah muqaddarah. Jadi bisa dibedain ya. Mahalan sama takdiran itu beda. Ya, banyak orang yang main. Ya. Nahu duriba Zaidun wal fata wa hadha. Ah itu. Ah. Duriba Zaidun lafdan. Duribal fata takdiran. Duriba hadha mahalan. Ya, hadha karena isim isyarah mabni. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in tu. Ya enggak? Nah, sebagai naibul fa'il. Kalau duribal fata, fata bukan mahallan. Dia naibul fa'il marfu wa lam tarfihi dhammah muqaddarah. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Nah, bedanya apa kalau fata isim mu'rab? Nah, kalau hadha isim mabni. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Berikutnya wal amilu fihi arfu. Mana amil dari naibul fa'il? Ah. Amil adalah arfa al fi'lu au ma fihi ta'wiluhu kasmil maf'ul wa nahwi. Ya. Nah, amil dari naibul fa'il itu bisa yang isim ya, yang rafa' fi'il, yang merafa'kan fi'il, semisal ta'wil, semisal, atau semisal yang ta'wil, semisal isim maf'ul, isim fa'il, dan semisalnya. Nah. Ya. Famisalul fi'li. Ini belum dibaca ya. Ya. Nah, misalkan amil rafa' di yang berupa fi'il. Faddal, dibaca sini. Siapa? Si ini Mustafa. Gordin Gorodin bi an hudifa li Gorodin bi an hudifa li Gorodin tarjihin au ma'nabi wa qawluhu wa uqima wa maqamahu ay anna al-maf'ula inda nasbil fa'ili yaqumu maqamahu fi isnadil fi'li ilayhi fa yuqalu jami'u ahkamihi allati kanat lahu fa yasiru marfu'an ba'da ba'da an kana mansuban wa umdatan ba'da an kana fardatan yatimmu al-kalamu fa'il duh ah yatimmu al-kalamu biduni fala yajuzu azbuhu wa la taqdimuhu ala al-fi'li liqiyamihi maqama al-fi'li maqama al-fa'ili liqiyamihi maqam baru bukan muqam maqam al-fi'li liqiyamihi maqama maf'ul dari qiyam liqiyamihi maqama al-fi'li wa qad kana qabla dhalika jaizul nasbi wa qad kana qabla dhalika jaizul hadfi na'am jaizul hadfi wa at-tadbir baik barakallahu fik ah alladhi lam yudhkar ma huwa fa'il mana sih contoh fi'il ya nah, contoh yang amilnya fi'il duriba masalun nah, diberikan contoh dipermisalkan contoh-contoh ayo masalun perhatikan ya masalun itu marfu mana amilnya fi'il wa misalu ma fihi ta'wil Contoh yang takwil di sini berarti apa? Yang nanti fi'il ditakwilkan ke apa? Isim yang ditakwilkan ke fi'il. Zaidun madrubun abduhu. Zaidun mubtada, madrubun khobar. Ya. Terus abdu naibul fa'il wa huwa mudhaf ha mudhafun ilaih. Mana amilnya? Madrubun. Karena madrubun maknanya yudrabu. Ya, madrubun maknanya yudrabu. Baik. Wadhalika yaumun ya, majmu'un lahun nas. Ya, mana apa i'rabnya annas? Apa i'rabnya annas? Hah? Naibul fa'il. Mana amilnya? Majmu'un. Ya, majmu'un dikumpulkan, manusia dikumpulkan. Ajumi'ah atau yujma'u. Baik. Wa qawluhu alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'ilu, yang tidak disebutkan fa'ilnya, ai bi an hudhifa, yaitu dengan fa'ilnya dihapus. Ligharadin, karena berbagai tujuan. Ya, karena tujuan lafzi atau maknawi. Ya, tujuannya ini apakah karena sudah diketahui? Misal khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya sudah diketahui siapa yang ciptai. Atau karena takut, ya. Suri kolmal, harta dicuri. Siapa yang nyuri? Dia mau ngomong takut. Nah, adalah gitu. Banyak tujuannya. Ya. Atau karena memang gak benar-benar gak diketahui. Suri kolmal, harta dicuri siapa? Tahu, maling lah. Nah, gitu. Ya. Yaqumu muqamahu. Yang dia nanti menempati tempatnya, tempatnya fi'il, fi isnadil fi'il, pada isnad fi'il ilaihi. Jadi fi'il fa'il. Nah, ini maf'ul yang rubah jadi naibul fa'il ke fi'il. Fa ya'khudhu jami'a ahkamihi, maka dia pun mengambil seluruh hukum-hukum fa'il. Allati kanat lahu, yang ada pada fa'il, kanat li fa'il gitu. Fa yasiru marfu'an, maka dia berubah jadi marfu' ba'da'an kana mansuban setelah sebelum mansub. Wa umdatan ba'dan kana fadlatan. Dia jadi umdah setelah sebelumnya fadlah. Ya. Yatimu al-kalamu biduni. Nah, ini definisi terbaik dari fadlah. Yang kalimat sempurna tanpa dia. Nah. Ya, kalau dikatakan kalimat dia enggak dibutuhkan, repot juga. Semisal saya mau tanya mantum, hal i'rab hal itu umdah apa fadlah? Hal umdah apa fadlah? Hah? Fadlah. Memang terkadang dia tidak dibutuhkan. Misalnya ja'a Zaidun qa'iman. Nah, terkadang ja'a Zaidun itu sudah cukup. Ya. Nah, tapi sekarang ada kalanya dia jadi semacam kayak di posisi umdah. Ya, misalkan. Karena kalau tidak ada dia, kalimat tidak diketahui maknanya. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Apa i'rabnya maraha? Hal. Nah. Kalau enggak ada dia yang kita pahami, wala tamshi fil ardi. Udah kita enggak boleh jalan di muka bumi ini. Tapi kas ada dia, marohan. Akhirnya dibutuhkan. Ya. Oh yang enggak boleh, ya, songong, sombong. Nah, berarti definisi fadlah itu yang terbaik ialah yatimul kalam biduni. Kalimat sempurna tanpa dia. Wala tamshi fil ardi, sempurna kalam enggak? Kalam sempurna enggak? Kalam sempurna. Ya, kalam sempurna. Tapi maksudnya kalam sempurna dari sisi grammar saja. Grammar kalimat sudah sempurna. Fala yajuzu hadfuhu, tidak boleh dihadaf, wala taqdimuhu alal fi'li, karena dan tidak boleh didahulukan daripada fi'il li qiyami maqama al fa'il. Karena dia sudah berada di posisi fa'il. Wa qad kana qabla dhalika jaizul hadfi. Padahal sebelum dia jadi naibul fa'il, si maf'ul ini boleh dia dihadaf, boleh dia ditakdim, gitu kan? Daraba Zaidun. Nah. Amran daraba Zaidun, boleh enggak? Boleh. Jadi berikutnya, faddal. Nah. Dibaca di sini. Ya. Repi-repi baca repi. Ah, falamma hudhifa al wa ukima al maf'ulu al muannasu muqamahu, terus unnisa kata beliau berikutnya wajib yajibu ta'nisul fi'li in kana lahu in kana muannasan fi'li lahu in kana muannasan wajib ya menta'niskan fi'il jika naibul fa'ilnya muannas baik dia hakikian atau majazan ya. Majazannya itu belah ujung itu baik dia hakikian kalau hakikian duribat hindun asluhu daraba zaidun hindan bitadkiril fi'li fa'il fi'ilnya mudzakkar gitu kan ha falamma hudhifa al fa'ilu maka ketika fa'ilnya dihapus dimudzakkar zaidun wa uqima al maf'ulu al muannasu muqamahu dan maf'ul bih yang muannas menempati posisinya yaitu hindun maka unnisalahu al fi'lu maka fi'il pun juga dimuannaskan untuknya ya ini jelas ya atau majazan kalau majazan as us ilatin nar api dinyalakan asalnya apa as'ala zaidun an-nar zaid menyalakan api zaid menyalakan api nah Pak Kamisal Musannif seperti contoh Musannif. Musannif kasih contoh apa ya? Idza zulzilat. Ya, idza zulzilat. Ah. Itu kan yang dikasih contoh oleh Musannif kan? Ya. Mana lagi? Lakin at-ta'nis mana? Lakin at-ta'nisu al-fi'li lakin at-ta'nis al-fi'li fil misalil awal ayat jaizun la wajib. Ya karena dia majazi muannasnya, maka memuannaskan fi'il pada contoh maupun di ayat ini, di ayat yang dikasih oleh musannif itu hanya boleh tidak wajib. Nah. Boleh aja, enggak wajib. Ya barakallahu fikum. Lianna an-nara wal arda muannasun majazi karena an-nar al arda muannas majazi. Tahu dari mana kita muannas majazi? Ah, itu kemarin. Ah, itu. Karena enggak punya farj. Barakallahu fikum. Ya, wajib aidan an yuwahhada lahu al-fi'lu. Dan wajib juga fi'il di muwahidkan dimuwahidkan. Apa makna yuwahad? Hah? Tidak disertakan tanda musanna atau tanda jama. Udah gitu aja. Ah, dia pada dimuahidkan. Maksudnya Pak Sofyan, ya. Soro muahidan, mutlakon. Contoh, duriba Zaidan, duriba Az-Zaidun, duriba Al-Hunud, ada lughatul fushah. Fushah, fu'la, afsah, berdasarkan lughah yang paling fasih. Wala yuqal duriba Az-Zaidan, duribu Az-Zaidun, duribna Al-Hunudu. Ala lughati akaluni al-barogis. Ini laki-laki lu kok. Ini lagi ini. Akaluni al-barogis. Dia lagi muncul. Ya kauli syair. Ya. Ulfiyata. Itu kan aslinya ulfiya. Ya. Alfa yulfi. Apa sih? Maknanya sodafa yusodifu. Berpapasan gitu kan. Bertatap langsung gitu kan. Ainaka, ainaka irobnya berarti apa nih? Nah, ini kan ada tanda musannanya ya, alif ya. Ainaka berarti naibul fa'il, dua matamu. Indal kofa, ya, indal kofa. Nah, ainaka naibul fa'il, wa mudaf kaf mudaf nilai. Baik. Nah, indal kofa, dorob dan jal mudaf nilai. Mutalik dengan mana? Ulfiyata. Kofa itu ini nih. Kofa. Ini perhatian. Ini kofa. Dari unuk. Oh, no. Ya. Ya. Aula. Ini aula ini khobar. Ini mubtada mahdhuf. Takdirnya hada. Hada aula. Gitu. Fa'aula. Fa'nya itu huruf atof. Aula ya mahdhuf ke mubtada ke khobar. Hada aula fa'aula laka. Untukmu. Laka jar majrur mutalik dengan apa? Hah? Dengan aula isim tafdil. Ya enggak beramal fi'il. Za khafiyah. Za waqiyah. Waqiyah itu kan berjumpa dengannya gitu kan. Ya. Nah, za waqiyah. Ini maknanya enggak jelas ini ya. Ya, kalau ini maknanya nida muayyan maka i'rabnya za ini munada. Munada mansub. Ya. Ada tuh nidanya itu di hadaf. Ya hada wafiyah. Allah alam, saya belum tahu ini maknanya apa ini. Ya. Kalau waqiyah itu aslinya mungkin waqiyatun. Cuman karena syair dihadaf, saya belum teliti lagi nih makna yang waqiyah apa. Kalau waqiyah yang tadi mana berjumpa itu fi'il gak cocok. Ya. Nanti saya lihat lagi maknanya apa. Belum jelas nih maknanya. Bagi antum yang punya handphone nanti coba dicari ya. Maknanya apa. Ya, syahidnya mana? Ainaka dia naibul fa'il. Alif alamatu tasniyah pada ulfiyata. Ya. Ala sahih. Alamatu tasniyah ala sahih kama taqaddama fi babil fa'il. Nah. Ya, ulfiya alfa yulfi itu maknanya. Ya. Kemudian qauluhu. Nah. Fadal dibaca di sini. Raymond. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini perkataan beliau ahsan ahdar naibul fa'il dari ibarah yang pertama. Ibarah yang pertama yaitu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Terus libni hayyana arha lam aroha. Lam hayyan di sini Sif. Berarti bukan hayyannya. Hayyannya. Naibul fa apa? Oh ya, nah, betul. Jawaan. Jawaan itu sifat. Bukan alam. Ini kan alam. Hayyan. Tapi hayyan apa hayyan? Sering dengar sih hayyan. Hah? Ayat ini kayaknya. Lam aroha li ghairihi. Kata ini ibarat dari Ibn Malik dan Abu Hayyan berkata saya enggak mengetahuinya ini dari selainnya, dari selain Ibn Malik. Saya enggak tahu ibarat Naibul Fa'il dari selain Ibn Malik. Terus lanjut Raymond. Wa inna Nah, kenapa apa Naibul Fa'il lebih bagus daripada maf'ul allati lam yusamma fa'ilu? Karena itu lebih jelas dalam menjelaskan maksud pengganti fa'il. Terus minal ula. Nah, kenapa disebut akhsar lebih ringkas? Karena dia lebih sedikit lafadznya daripada yang pertama al maf'ul allati lam yusamma fa'ilu. Terus orang yang mengi'rab al-mu'rib itu antum itu. Orang yang mengi'rab sepatutnya bagi dia memilih i'rab yang paling bagus, yang paling ringkas. Terus wa inna ma kana dan memang demikian. Memang demikian itu Naibul Fa'il lebih bagus, lebih ringkas diwajahin. Karena dua aspek. Lanjut, teman. Maf'ulin. Ula. Kenapa Naibul Fa'il lebih bagus, lebih ringkas daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu? Yang pertama karena dia mencakup semua yang dapat menggantikan fa'il. Apakah maf'ul bi, masdar, lorob, jar majrur. Berbeda dengan yang pertama, al-maf'ul, ya mesti maf'ul aja. Ya fa'inna muqtas, ya, apa namanya, dia muqtasarah. Dia terbatas. Terbatas pada apa? Pada penyebutan maf'ul aja udah. Masa bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, mana naibul fa'ilnya? Dzaraf. Enggak pantas. Mana maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilunya? Jar majrur fi mahalli. Enggak pantas. Enggak pantas itu. Terus asani yang kedua, gantian di sini baca. Faris, Faris. Yasadiku yasduku ini dulu ya. Yang kedua bahwasanya annal maf'ul asani, bahwasanya maf'ul yang kedua dari u'tiya zaidun dirhaman ya. Kan dirham juga maf'ul ya, a'ta ya, a'ta itu zaidan dirhaman gitu kan, fa'ilnya tu a'ta itu dia hapus u'tiya zaidun dirhaman ya kan. Perhatikan, maka dirhaman tetap namanya apa? Maf'ul. La yadkhulu tahtaha. Maf'ul yang kedua yaitu dirhaman enggak masuk ke dalam tahtaha, maksudnya dia enggak masuk ke dalam cakupan naibul fa'il. Li'annahu laisa mimma yanubu 'anil fa'il. Karena dia bukanlah yang termasuk yang menggantikan fa'il. Bi khilafil ula, berbeda dengan maf'ul yang pertama, Zaidun. Ya. Fa innahu yadkhulu tahta. Maka baru dia masuk dalam cakupan naibul fa'il. Li'annahu yasduku alaih, karena dia layak. Ya, annahu maf'ul alladhi lam yusamma fa'il. Alaih annahu, dia baru layak disebut maf'ul yang menggantikan posisi fa'ilnya. Terus lanjut lagi. Ayo lanjut lagi, Faris. ajibu ujiba. Ubadah. Nah, wa ujiba dan dijawab. Jadi yang pertama, bi anna hadhihi al-ibarat, yang kedua ya. Oh ya, dan dijawab tadi yang pertama bahwasanya hadhihi al-ibarat fil urfi, secara urf, urf itu kebiasaan ahli nahwu. Ya, sarat fil urfi, sudah berubah secara urf alaman. Dia menjadi penamaan sendiri, istilah sendiri, bilgolabah, bilgolabah, ya, ya secara karena sudah terus sering ya, secara umumnya aja. Ala kulli ma yanubu anil fa'il, bagi setiap yang menggantikan fa'il, mau dia maf'ul, wa ghairihi, maupun yang lainnya, dorob, jar, majrur, masdar. Ya, jadi ini ceritanya mau belain juga, udah nggak apa-apa, ini istilah aja, la musyahata fil istilah. Ya, enggak apa-apa al-maf'ul al-ladzina. Itu kan mimbab golaba. Yes, udah jadi alaman, jadi menjadi alam penamaan tersendiri. Wa anisani bi annal kalama fil marfu'at fala yadkhulu dirhaman. Ini pada yang kedua, utiya zaidun dirhaman. Ya, pada pembahasan marfu'at, dirhaman itu memang enggak masuk dalam cakupan marfu'at. Kenapa? Karena dia mansub. Silakan lihat syarah Zujurul Jahab Ibn Hisam dengan hasiah Ubadah. Nah, qala wa yusamma fi'luhu al-fi'la al-mabni lil maf'ul. Ya, fi'ilnya ya, fi'ilnya dinamakan fi'il mabni lil majhul. Walaupun penamaan ini ya enggak tunggal gitu ya. Nanti ada yang namain yang lain. Wal fi'la al-majhul wal fi'la alladhi lam yusamma fa'iluhu. Itu ada tiga nama itu. Fi'ilnya yang duriba itu ada tiga. Fi'il mabni lil majhul, fi'il majhul, atau fi'il al-fi'il alladhi lam yusamma fa'il. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, fa'in kana al-fi'il madian, duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini dia jurmiah nih. Nah, jika fi'ilnya madi, didomahkan awal, dikasrahkan sebelum akhir. Ya, fathah otomatis mutlak. Namanya fi'il madi, mabni alal fat. Ya, kalau ujungnya fathah. Fu'ila, ya, fa'ala fu'ila. Kalau dia fi'il madi, ya, sulasi. Wa in kana mudhari'an, kalau di fi'il mudhari, duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yuf'alu. Nah, yuf'alu. Nahu duriba ya Zaidun yudrabu Zaidun. Fa in kana al-madi mabdu'an bi ta. Nah, sekarang fi'ilnya madi dimulai dengan ta, tafa'ala, tafa'ala gitu kan. Nah, gimana nih? Taknya tak zaidah. Duma awaluhu wasanihi. Nah, didomakan awal dan kedua. Ta'allama tu'ullima. Tadaraba tuduriba. Ya. Tanaqada berarti apa? Tunu kido. Nah, alifnya diganti pakai waw. Kok pakai waw? Di pelajaran sorof udah. Karena huruf yang paling cocok sama domah apa? Wow, tuduriba, tunu kita. Wa in kana mabdu'an bihamzatin bihamzati waslin. Nah, kalau dimulai dengan hamzah wasal, duma awaluhu wasalisuhu. Intala intalaqa, nah, maka untuliqa. Ya. Istakhraja, ustukhrija, istaghfara, ustughfira. Wa in kana al-madi mu'tal al-ain. Nah, sekarang fi'il madinya mu'tal ain. Ya. Qala nama ya. Wa in kana al-madi mu'tal ain. Ya. Ain fi'ilnya fa'ala itu mu'tal ain. Ain fi'ilnya ya ternyata mu'tal huruf illah alif waw dhamma alif ya atau waw ya. Qala aslinya kan qawala. Qala itu fi'il mu'tal ain. Ainnya qala tu qala. Ain fi'ilnya fa'ala. Ya, falaka kasru fa'ihi. Maka Anda kasrakan fa'nya. Fi fa'ala fi fatasiru. Ya fatasiru ainuhu ya. Ya'an. Maka ain fi'il menjadi ya. Fi fa'ala fi'la. Fi'la fa'ala fi'la. Nama mau ditiduri dong. Waduh gawat saya Sofyan. Naukila bi'a. Ya. Walaka ismamul kasrati ad-dhammata. Nah, Anda juga boleh mengismamkan kasrah ya jadi dhammah. Wa huwa khaltul kasrah, yaitu mencampuri kasrah bi syai'in min sauti dhammah, dengan sesuatu dari suara dhammah. Nah, boleh. Boleh kasrah tapi sesuatu. Bi'a, bi'a. Walaka dhammul fa. Boleh Anda juga mendomahkan huruf fa. Fatasiru ainuhu wawan. Ya. Sakinatan. Jadi kula. Jadi bu'a. Nama numa. Bukan lima. Jadi ada tiga. Tiga tarikoh. Ya, tiga cara. Ya. Kira. Kiula. Kula. Nah, itu ada tiga. Ya. Kira. Kiula. Kula. Kula-kula. Bu'a. Tapi yang dua ini jarang. Yang seringnya yang pertama, yang paling masyhur. Kila. Karena di Al-Quran begitu. Kila. Kila. Ayo, ayo. Panji, panji. Baca panji. Salahnya, salahnya. Ini karena beliau lagi bahas naibul fa'il, banyak dikasih contoh naibul fa'il. Biar kita langsung praktek, contoh, paham. Ya. Dinamakan waisamma al-maf'ul, waisamma fi'iluhu, fi'ili dinamakan ila akhir. Yaitu dinamakan fi'ilnya setelah dihadap fa'ilnya, al-fi'la al-mabni, al-maf'ul. Ada tiga tuh. Yang pertama, ini di isyari untuk memberitahukan bi anna isnadahu ilaih ala jihati wukuihi alaih. Bahwasanya yaitu isnadnya, sandarannya adalah kepadanya. Ya. Dari ala jihah wukuihi alaih. Dari aspek ya, dia itu adalah al-mabni maf'ul. Dia adalah mabni maf'ul. Dia adalah maf'ul aslinya, maka disandarkan ke situ. Yang kedua dinamakan al-fi'la al-mabni lil majhul. Ya, kenapa kok majhul lil jahli bifa'ilihi ahyanan? Karena terkadang tidak diketahui fa'ilnya. Yang ketiga, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Karena fa'ilnya ba'da hadaf serta dihapus, ya. Sara ghairu musamma fil kalam. Maka jadilah dia tidak disebutkan dalam kalam. Wa yusamma fi'luhu aidan al-fi'la al-mughayyara as-sighatu. Fi'ilnya juga disebut terkadang, ya, juga disebut sebagai fi'il yang dirubah bentuknya. Yaitu setelah dihadap fa'ilnya. Tughayyirat suratuhu, tughayyirat suratuhu. Maka bentuknya dirubah isyaron, ini sebagai bentuk untuk memberitahukan bi anna ma ba'dahu naibun. Bahwa yang setelahnya itu bukan fa'il tapi pengganti dari fa'il. Walaysa bi fa'il, bukan fa'il. Wa dzalika annahu lamma hudhifa al-fa'ilu, yang demikian tatkala fa'ilnya dihapus, wa uqima al-maf'ul muqamahu, dan maf'ul didudukkan pada posisi fa'il tadi, sara marfu'an ba'da an kana mansuban. Maka jadilah dia marfu setelah dia sebelumnya mansub. Falta basat suratuhu bi suratil fa'il. Nah, maka di sini rancu samar bentuknya naibul fa'il, kok pakai bentuk fa'il? Ya enggak? Ya, katanya dia tetap maknanya makna maf'ul. Ya enggak? Doroba Zaidun Amron. Doroba Amron. Ah, ini fa' rancu nih, berarti dia jadi fa'il dong. Fahtija ila tamyizi ahadihima. Maka dibutuhkan untuk membedakan di antara keduanya anil akhor, ya, dengan yang lain. Fa baqiya fi al-fi'lu ma'a fa'il ala sighatihi ala sighatihi wa ghayra ma'ana ibihi. Maka fi'il tetap dengan bentuknya kalau dia bersama fa'il. Ya, ala sighah ala sighah, fa'ala, daraba wa ghayra ma'ana ibihi. Tapi dirubah kalau sudah bersama pengganti fa'il. Maka dirubahnya gimana? Kaedahnya. Wa kayfiyatu hadha taghyiri ma dzakarahul musannif. Nah, gimana tata cara perubahannya yang disebutkan oleh musannif bi qauli ba'du, setelahnya fa in kana al fi'lu madiyan dumma awaluhu ila akhirih. Cukup dulu sampai sini, ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.